sakaku bercampur pilu. Senyuman bertebaran di mana-mana, itu tanda begitu damainya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Semuanya jokar, yuk yuk yuk. Kopi hitam, semakin gencar